أو مخفوضا بخافض متعلق به كقولك يا رفيقا بلبات إن سديقنا ويا خيرا من ابن زيد أو معطوفا عليه قبل النداء كقولك يا ثلاثة وثلاثين في رجل سميته بذلك. Sekarang kita punya rasul. Rasul namanya apa? Ya salah satan masalah sin. Ini namanya rasul kan ya? Namanya rasul. Nah, sekarang ini di sini mana bentuk apa? Mana bentuk munada apa ya? Sabibil til mudhaf. Yaitu bentuknya ma'tufan alaih qoblan nida. Aina ma'tuf alaih? Bentuk ma'tuf alaih. Wasalasan ma'tuf ala mada? Ala salah? Salasah. Wasalya salasatan wasalasin. Jadi sini sabibil mudhafnya menyerupai mudhafnya. Karena di sini bentuknya ada atof. Ingat atof. Ma'tuf alaih ma'tuf alaih ma'tuf kepada salasah. Dan dia adalah apa? Dan apa namanya qoblah? Qoblan nida. Jadi ma'tuf alaih qoblan nida. Ayat ditulis indah koli firas jilin samai tau bidalik ayat fil ma'tuf wal ma'tuf fi alaih ma'an ayat fil ma'tuf wal ma'tuf fi alaih ma'an wa yajibu nasbuhuma litulin bila khilafin wa yajibu nasbuhuma litulin bila khilafin wa yajibu nasbuhuma litulin bila khilafin wa amma nasbu salasa li'annahu syabiyun bil mudhaf min haits annasani min tamamil makna annasani min tamamil makna wa amma nasu salafin fa bil athfi ala salafa in tamamin at tasrih juz 2 halaman 167 juz 2 halaman 167 berarti kan makna fi rajulin samai tau bidzalik pada seorang rajul kamu namai dia artinya kamu namai dia ai fil ma'tuf wal ma'tuf alai ainal ma'tuf ainal ma'tuf kawan salasa ainal ma'tuf alai atau terbalik mana ma'tuf alai salasa mana ma'tufnya salasin hari nama semuanya ini dinamakan untuk seorang rajul. Wajibu nasbu mak wajib menasab mana tuan? Salah satan dibaca nasab, wasalasin dibaca nasab. Kenapa wajib dibaca nasab? Litulin karena panjang. Ini kipanjang ini. Bila kila dibaca panjang, karena dia panjang, salah satan wasalasin ini kan betulnya kan panjang. Maka di sini wajib dibaca nasab. Wa amanna susala'ina salasa ma'tuf alai salasa ini kenapa dia nasab li'anna usabiyun bil mudhaf karena dia sabi bil mudhaf min hais kenapa dia sabi bil mudhaf min hais dari segi anna aina sani salasin ini kan sani min tama makna salasa una masih jadi salasa kan ini kenapa dikatakan sabi bil mudhaf dia dikatakan sabi bil mudhaf gara-gara yang kedua. Karena yang kedua ini apa? Termasuk penyempurna mana? Salasa. Ngerti gak kawan? Penyempurna mana? Salasa. Kemudian wa amma nasbu salasin. Kenapa ini kena sob? Kenapa? Karena ma'tuf kepada salah salasa. Ma'tuf kepada salah salasa. Jadi kalau begitu sabi bil mudhaf bisa isim marfu. Kemudian apa lagi kawan? Bisa mahfuz bi khafidin. Terus bisa apa? Ma'tuf alai ma'tuf alai kira-kira maksudnya jadi paham insyaallah. Jadi ana ulang lagi, kenapa salah setan nasab? Karena sabibil. Kenapa dikatakan sabibul mudhaf? Karena kedua ini penyempurna yang pertama. Kemudian bolehkah dibaca roba? Enggak boleh bil ijma. Karena panjang ini enggak boleh dibaca nasab, dibaca roba atau dibaca semisalnya, karena ini Pak panjang bila khilaf. As-salis yang ketiga, ayyakuna nakiratan ghairu maqsuda. Nakira ghairu maqsuda. Tabrakan. Keterangan lagi. Sedikit apa namanya? Di dalam kitab Al-Hudori. Saya ditulis tadi ya tadi apa tadi? Lanjutnya tadi. Lanjutan di tasrih. Lanjutannya tasrih. Wa yajibu nasbuhuma qala al-Khudhari fi khasyiyatihi. Fa yajibu nasbuhuma bila khilafin. Fa yajibu nasbuhuma bila khilafin. Wajib menasab keduanya tanpa khilaf. Al-awwalu li syibhihi al-mudhaf fil tul. Li syibhihi al-mudhaf fil tul. Jadi ayat pertama salah satan. Kenapa wajib dinasabkan? Karena dia menyerupai mudhaf fil tul dalam masalah panjang. Kan mudhaf kan gini kan? Abdullah. Dua. Ini karena apa? Sabi bil mudhaf karena kan panjang. Makanya salah satan wa salati kan dua. Agar talati abdul panjang dia. Karena Abdullah, abdul satu, Allah satu. Kan panjang dia dua. Maka salah satan wa salati ini makanya dikatakan sabi bil mudhaf. Kenapa? Menyerupai mudhaf karena panjang. Ayat ini menyerupai mudhaf karena panjang. Baik. Wasani li'atfi 'ala al-mansub. Wasani li'atfi 'ala al-mansub. Aina sani ikhwan? Wa salasin. Ini mansub karena ma'tuf 'ala salasa. Wa yamtani'u hina idzin. Wa yamtani'u hina idzin idkhalu ya 'ala tsani. Wa yamtani'u hina idzin idkhalu ya 'ala tsani. Li'annahu juz'u alamin. Maka wahyam tani'u terlarang hina idzin ketika itu idkhalu ya, masuknya ya ala tsani. Ayo maksudnya, lihat. Gak boleh tuh katakan ya salah satan wa ya salah. Ini gak boleh. Gak boleh antum masukkan ya pada yang kedua, gak boleh. Kenapa gak boleh? Karena ini menjadi juz alaman. Maksudnya salasin itu termasuk bagian daripada alam dari salasa. Karena salasa atau salasin ini ismun rajul, nama satu orang laki-laki. Kalau begitu keadaannya, maka gak boleh ente masukkan ya pada yang kedua, gak boleh. Kenapa enggak boleh? Coba lihat. Li'annahu juz'u alam. Karena ini bagian daripada alam yang pertama. Ngerti ya, kawan? Ngerti kayak ini? Makanya enggak boleh ya salah satan. Wah ya, salah satan enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena salah satan yang dikatakan di sini, dia juz daripada alam. Artinya salah satan wa salah satan, ini kan alam untuk Rasulullah wahid. Kalau antum pisah-pisah enggak boleh. Atau salah satan antum kasih ya, wah salah sih kandung kasih. Seakan-akan dua alam. Seakan-akan dua alam. Salah sendiri, wah salah sendiri. Sebenarnya dia adalah satu alam. Dia adalah satu alam. Jelas ini kawan. Falkulah, saya ulang lagi. Kenapa pada suntuk ini dikatakan sabibul mudhaf? Dikatakan menyerupai mudhaf dalam si panjangnya. Dalam si panjangnya lima ada. Karena Abdullah satu kan panjang. Satu dan Allah satu. Bahkan ada. Apa salah satan atau salah sin. Paham ini? Paham Muhammad, Abu Nasar, Rum. Saya pelan di telepon. Asalisa ayyakuna nakiratan ghairu maqsuda. Arti ghairu maqsuda Wa innamal maksud wahid min afrodi. Ila qali ghairu maksuda ay wa innamal maksud wahidun min afrodi. Fa hadha mana nakira tapi ghairu maksuda. Nakira tapi tidak dituju. Nakira tapi tidak dituju. Nakira umum tapi enggak dituju. Kaqariyama ya rajulan khutbiyati. Ini rajulan enggak ini? Nakira ghairu maksudah. Nakira rajulan kan nakira. Ghairu muayyan. Eh maksudnya nakira ghairu maksuda wahid min afrodi. Agar maksud jadi macam ini. Mana nakira ghairu maksuda ay nakira. Ghairu maksuda ay nakira ghairu maksud wahid min afrodi. Jadi enggak ditentukan satu atau dua. Ngerti? Enggak ghairu muayyan. Nakira rajulan nakira. Tapi panggilan ini ghairu maksuda ay enggak ditentukan wahid min afrodi. Ngerti enggak ya kawan? Ay sempenting rajul umum. Ngerti enggak ya kawan? Izar mana wa innamal maksud ay mananya nakira ghairu maksud ay ghairu maksud ay ghairu maksud wahid min afradihi. Makanya ya rajulan am ya kan, ya rajulan am, siapa sih yang ditolong maka akan yang mendengar maka tahu. Seperti bagaimana sih yang dikatakan melakukan ya rajulu dengan ya rajulan, ya rajulu unsurni, maka yang mendengar itu akan mana menolong. Kenapa? Karena ada yang maksudah. Kalau ya rajulan unsurni maka apa? Maka semua yang mendengarkan akan menolongnya. Atau terbalik. Gitu kan? Nah. Ayakuna nakiratan ghairu maksudatin kaqawla ama ya rajulan khud biyadi. Sayyid wa qawli syair faya rakiban imma ratta faballigha. Ayana sedawan ya rakiban. Fal mufradu al ma'rifatu yubna ala ma yurfa'u bihi. Kaya Zaidu, waya Zaidani, waya Zaiduna, waya Rasulu, limu'ayanin. Yastahikul munada, berhak munada itu, albina' mabni, li'abi amrain, dua perkara. Di sini, munada, tayi mabni, dengan dua perkara. Dua perkara, ifradihi wa ta'rifihi, mufradnya, dan ma'rifatnya. Maksudnya, wa na'ni bi ifradihi. Maksudnya dengan mufrad di sini, alla yakuna mudhafan, wala syabibil mudhaf. Kalau munada itu laisa mudhafan wala syabibil mudhaf, maka dia adalah mabni. Jelas mabni. Wa na'ni bi ta'rifihi, yang dimaksudkan dengan ta'rif ayyakuna muradan bihi mu'ayyaba nakira maksuda. Ayyakuna muradan bi maksud bi dengannya mu'ayyan tertentu, ay dia ditujukan seseorang tertentu. Ngerti ya kawan? Ada mana mu'ayyan, istilah mereka nakira maksuda. Ngerti? Kalau munada mufrad mabni, munada apa? Maksuda mabni. Kalau yang enggak mabni apa? Munada mudhaf dan munada bibi fil mudhaf. Sawaun kana ma'rifatan qabla nida, sama saja. Apakah dia ma'rifat sebelum menjadi munada? Sama saja. Dia ma'rifat sebelum menjadi munada. Ka Zaidin wa Amrin. Contoh ya Zaidu, sama saja. Waya amru au ma'rifatan badan nida, au menjadi ma'rifat setelah panggilan, sama aja. Apakah dia awalnya ma'rifat atau sebelumnya nakira tapi menjadi ma'rifat setelah ada ya panggilan. Fa bisa mabil ikbali alai, dengan sebab datangnya dia kepadanya. Karajulin wa insan, rajulun awal apa? Nakira. Insan awalnya nakira, tapi kaya ya rajulu. Maka orang muayyan kan, maka menjadi marifat. Ya insan, yang awalnya umum, karena dialah yang dituju, dialah yang datang, iqbal yang diminta datang, maka menjadi marifat sebelumnya dia nakira. Kalau julin wa insanin turidu bihima muayyanan, kamu inginkan bihima dengan rojul dan insan menjadi muayyan setelah ada ya nidanya. Ngerti kan? Ngerti. Tapi anak cepat misalnya kan, cepat digital gak paham nanti ya. Saya ke Pak Nanang ini mau ngajak Surabaya ini, jadi tapi dulu saya ngaji dulu, makanya saya agak cepat sedikit. Nanti kalau nggak paham, Dibaleni meneh ya. Tapi kalau paham lanjut kisuk. Faida wujida fil ismi hadzanil amran. Faida wujida maka apabila didapatkan fil ism pada isim hadzanil amran. Amran hadzan amran apa ya? Ifrad wa ta'rif ay munada nakira maksuda dan apa munada mufrad. Yubna ala ma yurfa bihi law kana murabban. Maka dia dimabnikan dengan apa-apa yang dia dirofakan, andai kata dia itu murad. Jadi andai kata asalnya dia murad, maka dia dimabnikan. Bagaimana cara mabninya? Mabni dengan apa dia itu dirofakan. Takul ya zaitu bidham wa ya zaitani bil alif. Kenapa? Karena tanda merofaknya dengan alif. Ngerti? Sama insyaAllah. Wa ya zaituna bil wawi. Jelas? Wa qala Allah ta'ala ya nuhu dengan mufrad. Ya jibal dengan karena apa? Karena ya nuhu mufrad jibal sama tak taksir tanda rafa'nya dengan dom lemah. Jelas ini insyaAllah. Apa? Iya. Mana Muhammad Zaidani atau Zaiduna? Kalau ini enggak masuk Muhammad ini. Jadi kita dengar tanda mayubna alaihi. Nah kalau dilangkan ini gimana? Ini enggak masuk. Saya sampai di sini insyaallah. Subhanakallah Muhammadik. Kata Allah ilan tasawar katib lagi.